Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Berlimpah guyuran nikmat itu pada setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita. Di antaranya adalah petunjuk di dalam Islam dan petunjuk kepada sunnah. Kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengenal ulama-ulama ahli sunnah. Dan itu adalah salah satu anugerah yang terbesar yang terkait dengan ilmu terhadap syariat dan pengetahuan terhadap para pengemban syariat. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir juz amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada surah At-Takwir ya. Setelah ada masa jeda yang cukup lama di bulan Ramadan, kita kembali melanjutkan kajian kita pada tafsir juz amma ini, pada surah At-Takwir, dan insyaallah kita akan masuk pada ayat yang ke-15. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita baca beberapa ayat di file PDF yang dibagikan, antum bisa lihat di halaman 75. Sebelum masuk pada penjelasan, Syekh menyebutkan atau mengutip surah At-Takwir dari ayat 15 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dzikrul lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Nah, itu adalah nukilan ayat-ayat Al-Qur'an surah At-Takwir dari ayat 15 sampai 29. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fala uqsimu bil khunnas. Qauluhu ta'ala fala uqsim. Qad yadhunnu ba'dun nas an la nafiyah. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa la di sini adalah la nafiyah. La yang meniadakan. Walaysa kadzalik. Padahal bukan demikian. Bal hiya musditah lil qasam. Bahkan la di sini adalah penegasan, menetapkan sumpah. Wa yu'ta biha bimithli hadza at-tarqib lit-ta'kid. Maka pengungkapan dalam susunan seperti ini adalah lit-ta'kid, untuk menegaskan. Jadi fala uqsimu bil khunnas, maka aku sungguh-sungguh bersumpah. Diartikan sungguh-sungguh bersumpah, bukan diartikan tidak bersumpah. Bukan sebagai la nafiyah, tapi musbitah lil qasam. Fal makna uqsimu bil khunnas, maka makna dari uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan al khunnas. Wal khunnas jam'u khanisah. Al khunnas dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari khanisah. Apa khanisah itu? Wahyan nujum allati takhnus. Yaitu bintang-bintang yang kembali. Nah. Ay tarji', artinya tarji', kembali. Fabainama taraha fi a'la al-ufuq, ketika engkau melihat dia berada di ufuk teratas, idza biha raji'ah ila akhir al-ufuq. Ternyata dia kembali ke ufuk yang terakhir. Wadhalika wallahu a'lam, yang demikian itu kenapa bisa terjadi, Allah yang paling mengetahui. Lirtifa'iha wa bu'diha, karena demikian tinggi dan jauhnya bintang tersebut. Fayakunu ma tahtaha minan nujum asra' minha fil jari bihasabi ru'yatil a'in. Sehingga bintang-bintang yang di bawahnya peredarannya itu menjadi lebih cepat dalam pandangan. Nah, jadi seakan-akan dia tertinggal, karena saking tinggi, saking jauhnya dia, ya, seakan-akan dia tertinggal dari yang lain. Al-jawar asluha al-jawari. Al-jawar asalnya adalah dari kata al-jawari bilya dengan tambahan ya. Lakin hudhifatil ya litakhfif. Namun huruf ya itu dihilangkan supaya lebih ringan dalam pengucapan. Wal-kunnas, sedangkan al-kunnas, hiya allati takannas, ay tadkhulu fi maghibiha. Artinya adalah yang masuk ke dalam tempat terbenamnya. Kannas itu bisa bermakna sesuatu yang kembali ke peraduannya, kembali ke sarangnya. Binatang kalau dia kembali ke sarangnya, manusia jika kembali pulang ke rumahnya, itu disebut takannas. Jadi dia kembali menghilang. Sebelumnya nampak, kemudian hilang dari pandangan. Dia kembali ke tempatnya. Nah, itu keadaan sebagian bintang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqsama Allahu bihadhihi an-nujum thumma aqsama bil-lail wan-nahar. Maka Allah bersumpah dengan bintang-bintang ini, kemudian dia bersumpah dengan malam dan siang. Fa qala, di sini Allah berfirman, wal-laili idza 'as'as was-subhi idza tanaffas. Makna qawlihi 'as'as, makna dari 'as'as dan malam ketika 'as'as, apa yang dimaksud dengan 'as'as? Yakni aqbala, artinya adalah aqbala, datang. Waqila ma'nahu adbara. Ada ulama tafsir yang menyatakan makna as'asa itu artinya adbara. Adbara itu artinya pergi. Nah, jadi as'asa ini ada yang mengartikan aqbala, datang. Ada yang mengartikan adbara, pergi. Wadhalika anna al-kalimata as'asa fil lughatil arabiyyah tasluh lihada wahada. Ini karena kata as'asa dalam bahasa Arab itu boleh digunakan sebagai makna datang, boleh juga diartikan pergi. Nah, jadi masya Allah, bahasa Arab itu memiliki keunikan-keunikan. Di antaranya ada kata yang bisa bermakna dengan makna yang bertolak belakang. As'asa bisa bermakna datang, bisa bermakna pergi. Satu kata itu maknanya bisa dua hal yang bertolak belakang, tergantung konteks kalimatnya. Lalu apa makna as'asa di sini? Apakah datang atau pergi? Kita baca bagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lakin alladhi yadhhar anna ma'naha aqbal. Namun yang nampak di sini maknanya adalah aqbal, yang datang. Demi malam ketika datang. Allah bersumpah dengan malam ketika datang. Liyuwafiq aw liyutabiq ma ba'dahu minal qasam. Kenapa diartikan datang? Agar sesuai dan tepat dengan kata atau kalimat setelahnya, bagian dari sumpah. Wa huwa qawluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was-subhi idza tanaffas, dan subuh, waktu subuh ketika tanaffas itu maknanya secara arti adalah bernafas. Bernafas artinya ketika terbit fajar. Itu maksudnya ketika baru muncul waktu subuh. Nah, fayakunu Allah aqsama billail hala iqbalihi wa bin nahari hala iqbalihi. Jadi kalau digabungkan wallaili idza as'as was-subhi idza tanaffas, maka Allah bersumpah dengan malam ketika datang dan dengan siang ketika datang. Wallaili idza as'as, demi malam ketika datang. Maksudnya mulai masuk maghrib. Was-subhi idza tanaffas, dan waktu subuh ketika terbit fajar. Artinya ketika baru datang waktu siang. Berakhir waktu malam langsung masuk waktu siang. Nah, wa innama aqsama Allah ta'ala bi hadhihi al-makhluqat li'idhamiha wa kauniha min ayatihil kubra. Allah bersumpah, Allah Ta'ala yang maha tinggi bersumpah dengan makhluk-makhluk ini karena keagungannya. Dan makhluk-makhluk tersebut termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, yang terbesar. فَمَنْ يَسْتَطِي أَنْ يَأْتِيَ بِنَّهَا إِذَا كَانَ اللَّيْلِ. Siapa yang bisa mendatangkan siang ketika terjadi malam? Siapa dari makhluk dengan kekuasaan sebesar apapun yang bisa mengubah di sebuah tempat ketika tempat itu mengalami malam? Bisakah dia mengganti menjadi siang? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa. وَمَنْ يَسْتَطِي أَنْ يَأْتِيَ بِاللَّيْلِ إِذَا كَانَ النَّهَارِ. Siapa yang bisa mendatangkan malam kalau di sebuah tempat itu siang? Kalau di Kuala Lumpur misalkan siang hari, siapa yang bisa mengubah kondisi saat itu menjadi malam seketika? Nah, tidak ada yang bisa. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya' afala tasma'un. Katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan bagi kalian malam terus menerus hingga hari kiamat? Siapakah sembahan selain Allah yang kalian sembah selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya matahari? Kalau Allah berkehendak terjadi malam terus menerus sampai hari kiamat, adakah yang bisa mendatangkan sinar matahari? Afala tasma'un, tidakkah kalian mau mendengar? Mau mendengar ayat-ayat Allah, tunduk mengikuti ayat-ayat tersebut. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan untuk kalian siang terus menerus sampai hari kiamat? Matahari bersinar terus, tidak pernah tenggelam sampai hari kiamat. Bukan setahun, dua tahun, tapi terus menerus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapakah sembahan lain selain Allah yang bisa mendatangkan malam, mengganti siang itu menjadi malam, sehingga kalian bisa beristirahat di waktu itu? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Surah Al-Qasas ayat 71. Ini pertanyaan dari Allah dan jawabannya jelas. Tidak ada yang bisa mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabb satu-satunya yang mampu melakukan itu, maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Di dalam ayat yang lain, di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalil ayat yang lain, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan bagian dari kasih sayang Allah, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang agar kalian bisa istirahat di waktu malam, dan agar kalian bisa mencari bagian dari karunia Allah bertebaran di muka bumi mencari rizki di siang hari. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Adanya malam dan siang itu karunia dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau malam terus gelap, ya, orang meskipun ada listrik, betapa besar biaya yang dikeluarkan kalau dia harus menghidupkan lampu terus-menerus sepanjang masa. Tapi kalau di siang hari ada matahari, ya, alhamdulillah sekian banyak penghematan. Bahkan dengan matahari itu bisa digunakan untuk sumber tenaga listrik, ya, solar cell, dan yang lainnya. Adanya malam dengan siang, malam waktu beristirahat, siang waktu bekerja dalam kondisi normal, ya, ini adalah min rahmatihi, bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, Dia tidak bertindak sewenang-wenang. Dia tidak mendzalimi siapapun. Padahal ketika Allah berkehendak berbuat, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi Allah memiliki kasih sayang yang melampaui kemurkaannya. Nah, di antara kasih sayang itu adalah Allah jadikan malam dan siang berganti-ganti. Al-Qasas ayat 73. Fahadihil makhlukat al-azimah yuqsimullahu biha li'idhamil muqsim alaih. Makhluk-makhluk yang agung, yang besar ini, Allah bersumpah dengannya karena keagungan makhluk yang dijadikan isi sumpah tersebut. Wahuwa qawluhu, yaitu firman Allah, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan dari Rasul yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah penukilan dari utusan yang mulia. Innahu ay Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu laqawlu rasulin karim, benar-benar ucapan dari Rasul yang mulia. Siapa Rasul di sini yang dimaksud? Huwa Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Karena utusan Allah itu ada utusan dari kalangan malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril, ada utusan dari kalangan manusia, manusia-manusia pilihan yang diutus sebagai rasul mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Itu utusan dari kalangan manusia. Utusan yang dimaksud di dalam ayat ini, Rasulin Karim, adalah utusan dari kalangan malaikat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan nukilan dari Rasul yang mulia. Artinya malaikat Jibril menukil ucapan itu dari Allah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya malaikat Jibril mengucapkan ibtidaan sebagai permulaan, karena yang berpermulaan mengucapkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menukil ucapan tersebut. Dia mendengar dari Allah, Allah berfirman dengan ucapan yang didengar oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada utusan Allah dari kalangan manusia. فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الرُّسُلْ بِالْوَحْيِ الَّذِي يُنْزِلُهُ عَلَيْهِمْ. Karena dia, malaikat Jibril itu adalah utusan Allah kepada para rasul dengan menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka. وَوَصَفَهُ اللَّهُ بِالْكَرَمْ لِحُسْنِ مَنْظَرِهِ. Dan Allah mensifati malaikat Jibril itu dengan kemuliaan karena bagusnya penampilannya. Jadi, penampilan malaikat Jibril itu indah, bagus. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, dzu mirratin fastawa, yang memiliki mirrah kemudian dia beristiwa. An-Najm ayat 6. Dzu mirrah, qala al-ulama, al-mirrah al-khuluqul hasan wal hay'atul jamilah. Al-mirrah itu adalah perawakan yang indah, bentuk tubuh yang indah, postur fisik yang indah, wal hay'ah al jamilah, postur fisik yang indah. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam mausufan bihadhal wasfi. Maka Jibril alaihi salatu wassalam memiliki sifat dengan sifat ini, karim, yang mulia. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, yang memiliki kekuatan di sisi Allah sang pemilik arsh yang teguh. Dhi quwwatin, pemilik kekuatan, wasaffahu Allah Ta'ala bil quwwatil azimah. Malaikat Jibril dikatakan dhi quwwah, yang memiliki kekuatan. Allah sifatkan dia dengan kekuatan yang besar. Fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ahu ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alayha lahu 600 janah qad sadda al-ufuq kullah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dia pada wujud yang Allah ciptakan, wujud aslinya. Lahu 600 janah, dia memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuqa kullah. Qad saddal ufuqa kullah, yang seluruhnya menutup ufuk. Min 'azamatihi alaihi salatu wassalam. Karena demikian besarnya Jibril alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam untuknya. Wa qawluhu, dan firman Allah, inda dhil arsy, di sisi pemilik arsy, ay inda sahibil arsy, di sisi sahib al arsy, wa huwa Allah jalla wa ula, yaitu Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Wal arsyu fawqa kulli syai, arsy itu berada di atas segala sesuatu. Segala sesuatu dari kalangan makhluk, maksudnya ya. Wa fawqal arsy rabbul alamin azza wa jalla. Dan di atas arsy ada Rabb al-alamin, Rabb dari seluruh makhluk, azza wa jalla, yang maha mulia lagi maha, yang maha perkasa lagi maha mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, rafi'ud darajati dzul arsy yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Rafi'ud darajat, dialah Allah yang sangat tinggi derajatnya, tinggi, jauh, terpisah dari makhluknya. Dzul arsy, yang memiliki arsy, yulqi ar-ruha, dia berikan ruh, min amrihi, dari perintahnya, ala man yasha'u min ibadi, kepada para hamba yang dikehendaki olehnya. Ruh di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah Al-Quran, wahyu dari Allah. Itu disebut ruh, karena dengan Al-Quran itu akan menghidupkan ruh, ruh yang sebelumnya mati dengan kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, akhlak yang buruk, itu menyala, hidup lagi kalau dia mau mendengar, menyimak, dan memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan ruh itu kepada yang Allah kehendaki, yaitu rasul pilihan, manusia yang dipilih sebagai rasulnya. Di surah Al-Ghafir ayat 15. Fadul arsy huwa Allah. Maka pemilik arsy itu adalah Allah. Wa qawluhu makin, dan maksud dari firman Allah makin, ay dhu makanah, yang memiliki kedudukan. Jadi makin di sini adalah dhu makanah, yang memiliki kedudukan, kedudukan mulia di sisi Allah. Ay anna Jibril inda Allah dhu makanah wa syaraf. Artinya Jibril di sisi Allah itu memiliki kedudukan dan kemuliaan. Walihada khassahu Allah bi akbarin ni'am allati anzalahu Allah ala ibadihi. Karena itu Allah khususkan Jibril itu dengan nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada para hamba. Wa huwa al-wahyu. Nikmat terbesar kepada para hamba itu adalah wahyu. Nah, perhatikan agar kita ingat dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar itu adalah wahyu dari Allah. Maka di sini Syekh menjelaskan. Fa innan ni'ama law nadarna ilaiha lawajadna annaha qisman. Sesungguhnya nikmat itu kalau kita perhatikan ada dua macam nikmat. Yang pertama, ni'am yastawi fiha al-baha'im wal insa. Jenis yang pertama adalah nikmat-nikmat yang di situ hewan dan manusia sama mendapatkannya. Sama-sama dapat nikmat itu. Wahiya mut'atul badan al-akl wasyurbi wan nikah wassakan, yaitu kenikmatan pada badan, ya. Makan, minum, nikah, ya. Tempat tinggal. Ini nikmat yang sama dirasakan. Manusia dapat nikmat itu, hewan juga dapat nikmat itu. Hadihin ni'am yastawi fiha al-insan wal hayawan. Nikmat-nikmat ini sama saja didapatkan oleh manusia maupun hewan. Fal insan yatamatta bima ya'kul wa bima yashrab wa bima yankah wa bima yaskun. Manusia menikmati makan, minum, menikah, dan tempat tinggal. Wal baha'im kadzalik. Hewan-hewan juga demikian. Itu nikmat yang pertama. Levelnya yang lebih rendah. Nah. Wa ni'amun ukhra yahtassu bihal insan. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat yang khusus untuk manusia. Wa hiya asy-syara'i', yaitu nikmat syariat-syariat. Allati anzalaha Allahu 'ala ar-rusul. Litastaqim hayatul khalqi. Syariat-syariat yang Allah turunkan kepada para rasul agar kehidupan makhluk itu lurus. Li'annahu la yumkin an tastaqima hayatul khalqi aw tatibu hayatul khalqi illa bisyara'i'. Karena tidak mungkin lurus kehidupan makhluk, tidak mungkin nyaman kehidupan makhluk, tidak akan baik kehidupan makhluk kecuali dengan syariat-syariat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Surah An-Nahl ayat 97. Al-mu'minu al-'amil bis-salihat huwa alladhi lahu al-hayatu at-thayyibah fid-dunya wath-thawab al-jazil fil-akhirah. Seorang mukmin yang beramal saleh, dialah yang akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan akan mendapat balasan kebaikan yang berlimpah di akhirat nanti. Wallahi, demi Allah, kata Syekh Ibn Utsaimin, law fatashta al-muluk wa abna' al-muluk wal wuzara wa abna' al-wuzara wal umara wa abna' al-umara wal aghnia wa abna' al-aghnia law fatashtahum wa fatashta man amana wa amila salihan lawajadta al-thani atyaba aisha wa an'ama balan wa ashraha sadran. Kalau engkau perhatikan kehidupan raja-raja, anak-anak raja, para menteri, anak-anak para menteri, para pemimpin, dan anak-anak para pemimpin, orang-orang kaya dan anak-anak mereka. Kalau engkau perhatikan mereka dan engkau perhatikan kehidupan orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya engkau akan dapati kehidupan pihak yang kedua, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh, atyaba aisyah, kehidupannya lebih bagus, lebih baik. Wa an'ama balan, keadaannya lebih nikmat. Wa asraha sadra, dadanya lebih lapang. Li'anna Allah azza wa jalla alladhi biyadihi maqalidus samawat wal ard takaffal. Karena Allah azza wa jalla yang di tangannya terdapat perbendaharaan langit dan bumi telah menjamin, telah memberikan jaminan takaffal. Qala, Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tajidul mu'min al-amil lis-salihat, engkau dapati orang yang beriman yang mengamalkan amal saleh, masrur al-qalb, hatinya senang, munsyarih as-sadr, dadanya lapang, radiyan biqada'illahi wa qadarih, dia ridha dengan ketetapan dan takdir dari Allah. In asabahu khair syakarallahu ala dhalik, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Wa in asabahu diddah sabar ala dhalik, kalau dia mendapatkan kebalikan dari itu, dia bersabar. Wa tadara ilallahi bimma sana, dan dia meminta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah terhadap apa yang telah dia perbuat. Wa alima annahu innama asabahu bidhunubihi faraja'a ila Allah azza wa jalla, dan dia mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa dia itu disebabkan dosa dia, maka dia kemudian rujuk kembali kepada Allah azza wa jalla. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, nabi semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, bersabda, ajaban lil mu'min illa amrahu kullahu khair, begitu menakjubkan kehidupan orang beriman, sesungguhnya urusannya seluruhnya baik. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, itu tidak bisa tercapai kecuali pada orang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau dia ditimpa keadaan yang lapang, menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah, kalau dia ditimpa oleh mudarat, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar, dan itu lebih baik bagi dia. Wa sadaqa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dan benarlah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan akbaru ni'mah anzalaha Allahu 'alal khalqi hiya ni'matud din. Karena itu, nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada para makhluknya adalah nikmat ad-din. Alladhi bihi qawamu hayatil insan, yang dengan din itu tegak kehidupan manusia. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirah. Wal hayatul haqiqiyah hiya hayatul akhirah, kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, itu adalah kehidupan akhirat. Kalau kita tanya, apa dalilnya? Wad dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala fi suratil fajr, dalam surah al-fajr, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Orang kafir itu berkata, menyesal ketika di akhirat, ya laytani, duhai seandainya, qaddamtu li hayati, dulu aku perjuangkan amalan untuk kehidupanku yang sebenarnya, kehidupanku sekarang ini yang aku alami, yaitu di akhirat. Duhai seandainya dulu aku berjuang mengumpulkan bekal, amalan-amalan yang ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasul untuk kehidupanku sekarang ini, kehidupan di akhirat, saat dia menyesat. Surah Al-Fajr ayat 24. Fad-dunya laysat bisyai, maka dunia itu bukan apa-apa. Al-hayatu haqiqatan hayatul akhirah, kehidupan yang hakiki yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Walladhi ya'malu lil akhirah yahya hayah tayyibah fid dunya, seorang yang mengamalkan amalan akhirat, dia akan hidup dengan kehidupan yang baik di dunia. Fal mu'minul 'amil lis salihat wallazi kasabal hayatain. Seorang beriman yang beramal saleh, dia akan mendapatkan dua kehidupan, hayatul dunya wa hayatul akhirah, kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Wal kafir huwa alladhi khasira ad-dunya wal akhirah. Sedangkan orang kafir, dialah yang merugi dunia dan akhiratnya. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakan, sesungguhnya yang benar-benar merugi pada diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat adalah yang merugi pada hari kiamat. Ya. Benar-benar rugi dunia dan akhirat itu kalau dia rugi di kehidupan hari kiamatnya. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, sesungguhnya itu adalah kerugian yang jelas. Surah Az-Zumar ayat ke-15. Naam. Baik. Sampai di ayat yang ke-20. Pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ke-21 dan seterusnya, ya, pada kajian berikutnya biiznillah. Nah, kita sampai di halaman 78. Kita tadi mulai dari ayat yang ke-15 dan berakhir di ayat yang ke-20. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan di sisi Allah sang pemilik arsy, ya. Makin. Kalau tadi sempat saya terjemahkan kokoh, ya. Yang lebih tepat kalau penjelasan Syekh Ibnu Taimin itu adalah dzu makanah, yang memiliki kedudukan. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-21. Nah, sebelum kita akhiri, tafadhalu jika ada soalan. Nah, barakallahu fikum. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair.